Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yaqda, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Seseorang mengakhirkan sholat maghrib pada saat safar, kemudian menjadi makmum pada salat isya di sebuah masjid. Apakah dia salam sendiri pada rakaat ketiga atau menunggu imam tasyahud akhir di rakaat keempat? Dan bagaimana jika orang tersebut masuk salat pada rakaat kedua? Apakah bisa dianggap salat maghribnya atau bagaimana? Tapi terkait masalah ini, beberapa di kalangan para ulama ya menerangkan bagaimana kaifiyah atau cara ini. Ketika seorang bermakmum dengan niat yang berbeda dengan imamnya, permasalahan ini, ini kebolehan berbeda niat, ini perkara yang rajih dibolehkan. Syekh Ibnu Utsaimin pada kitab beliau Asy-Syarhul Mumti, beliau menyatakan jika dia masuk sholat bersama dengan imam, imam yang mukim dari awal, artinya di rakaat pertama dia sudah ikut begitu, maka saat rakaat pertama, kedua tidak ada masalah. Ya, rakaat ketiga saat imam menyelesaikan sujud yang kedua, imam kan berdiri untuk masuk ke rakaat keempat. Nah, pada kondisi ini mengharuskan makmum untuk berhenti, ya, karena maghrib ya, hanya tiga rakaat. Artinya dia duduk ketika imam berdiri, dia duduk. Dan ini kondisi yang tertuntut untuk dia menyelisihi imamnya. Jadi dia duduk untuk tasyahud. Kemudian jika dia menghendaki untuk salam sendirian, dibolehkan. Demikian juga boleh baginya untuk terus membaca setelah doa duduk tasyahud atau zikir duduk tasyahud, dia membaca doa-doa yang lain yang disyariatkan hingga imam sampai pada posisi duduk tasyahud pada rakaat terakhir. Kemudian nanti bisa bersama ya salam dengan imamnya. Ya bisa yang pertama, ya misalnya dia salam sendirian kemudian imam mungkin masuk rakaat keempat, dia kan belum salat isya ya, dia langsung ikut bergabung ya untuk niat salat isya. Karena dia bermakmum kepada orang yang mukim dengan sendirinya, dia salat isyanya harus itmam. Ya, harus itmam, harus sempurna. Jadi setelah imamnya salam, maka dia bangkit untuk rakaat kedua, kemudian tasyahud awal, kemudian setelah itu bangkit untuk rakaat ketiga ya, menyelesaikan empat rakaat. Tidak boleh dia karena melihat posisi dirinya sebagai orang musafir yang disyariatkan untuk qasar, kemudian cuma nambah berapa? Satu salah ini. Karena dia bermakmum kepada imam yang itmam, dia pun harus itmam, harus menyempurnakannya. Ini pengecualian kondisi-kondisi musafir. Jika dia bermakmum kepada orang yang mukim, maka dia pun harus menyempurnakannya. Sebagian ikhwah ini masih ada yang keliru dalam masalah ini, ya karena ya mungkin dipahami sendiri. Gitu. Jadi sebagian cerita pada momen daurah, ya. Karena dia merasa musafir, jadi masuk sholat yang rubaiyah, ya imamnya masuk rokat ketiga, dia kemudian gabung. Kemudian imamnya salam, dia juga salam, ya. Tidak ada yang negur lo, saya kan musafir, ya, disyariatkan untuk qasar. Kemudian bagaimana kalau pertanyaannya di sini masuk ke rakaat kedua, bukan dari awal? Saya sengaja jawab pertanyaan ini di awal, ya. Faedahnya yang pertama, yang datangnya terlambat enggak ketinggalan pelajaran intinya. Yang kedua, kalau pertanyaan-pertanyaan kan mungkin kecuali si penanya, ya. Kecuali yang bertanya, kalau yang lainnya kan dianggap enggak penting. Gitu. Yang ketiga, ya supaya jangan pada terlambat. Ini kan dari subuh sampai jam 6.15 itu kan waktunya panjang, ya. Sekarang subuhnya jam 4 lebih 4 itu ada, dan artinya rentang waktu ini sudah cukup luas untuk mungkin yang sebagian memiliki tugas, ya, atau tanggung jawab murojaah anak atau membantu, ya, urusan di rumah. Insyaallah untuk momen waktu subuh sekarang sampai ke mulai taklim jam 6.15 ini sudah cukup panjang, sehingga ya kami secara umum yang mengisi jadwal durus ini berharap untuk ikhwah bisa datang lebih tepat waktu. Kalau dia masuk di rakaat kedua, dapat rakaat kedua, ya. Minimalnya bisa ruku bersama imam di rakaat kedua. Bagaimana caranya ini? Karena dia baru satu rakaat sudah duduk tasyahud, ya. Betul, Gulam? Betul. Ada rakaat kedua yang mestinya kalau dia salat sendirian atau kondisi normal kan dia tasyahud, di situ dia harus berdiri karena mengikuti imam. Begitu, Abdurrahman? Tergambar enggak ini? Ikut salat Isya ini, ya. Ayo. Ya. Yang semestinya kalau dia duduk tasyahud, kalau salat sendirian, di sini dia malah berdiri, ya, enggak tasyahud. Ya, rakaat ketiga mungkin, ya, dalam kondisi ini ya sama-sama tasyahud. Ya, jawabannya demikian, ya. Karena tidak mungkin bagi dia untuk nambah rakaat salat maghrib menjadi 4. Jadi ketika dia masuk di rakaat kedua, ya, yang di situ nanti duduk tasyahud bersama dengan imam. Ya, rakaat ketiga dia berdiri juga harus berdiri bersama imam. Kemudian rakaat terakhirnya yang imam di rakaat keempat, dia rakaat ketiga, ya di situ tasyahud akhir. Kemudian imam salam, ya, dia pun salam. Ini caranya begitu. Ya, sebagaimana yang disebutkan Syekh Utsaimin dalam Syarhul Munshi. Kalau masuknya di rakaat ketiga, ya ini lebih mudah lagi, ya seperti itu. Jadi setelah duduk tasyahud yang dia tasyahud awal, kemudian imam tasyahud akhir di situ, imam salam, dia berdiri untuk melengkapi kekurangan sholat maghribnya. Kurang berapa? Kurang satu. Tapi kalau dia masuknya di rakaat keempat, ya imam sudah rakaat terakhir. Ketika imam duduk tasyahud, tasyahud akhir, dia pun duduk, harus duduk karena mutaba'atul imam. Jika imam salam, dia berdiri ya untuk rakaat kedua. Ya, kemudian duduk untuk tasyahud. Ya, tasyahud apa ini? Awal atau akhir? Tasyahud awal, ya. Kemudian setelah itu berdiri untuk rakaat ketiga, rakaat terakhir dari salat maghribnya. Kemudian dia duduk tasyahud, ya. Tasyahud apa ini? Yang akhir. Jadi salat dia, ya, berapa kali tasyahud ini? Tiga, ya, seperti itu. Tiga. Karena ini kewajiban untuk mutaba'atul imam pada yang pertama, ketika imam tasyahud dia harus duduk tasyahud. Ketika dia salat sendirian setelah imamnya salam, ya dia harus menyelesaikan sesuai dengan sifat salat yang semestinya. Ya, pada rakaat kedua kan dia harus duduk tasyahud, ya. Ini. Paham? Diam. Paham? Kalau paham biasanya bisa nerangkan, ya. Coba Zuhair, ya. Kalau masuknya rakaat pertama. Rakaat pertama. Ya duduk. Ya, tasyahud akhir. Terus setelah itu salamnya. Salam duluan. Kalau salamnya nanti belakangan boleh? Ya bisa. Ahsan. Sekarang Fauzan, kalau masuknya rakaat kedua. Tadi termasuk yang bilang paham belum? Gulam dulu, Gulam. Baik. Rakaat kedua. Rakaat kedua sifatnya gimana? Mudah ini. Rakaat kedua, jika dia masuk rakaat kedua, semua gerakannya mengikuti imamnya. Ya, imam salam, dia juga ikut salam. Ini yang kedua. Kalau yang ketiga, ya masuknya rakaat ketiga. Imam salat isya, dia salat maghrib. Ya. Nah, setelah imam salam, dia menyelesaikan kekurangannya satu rakaat. Ya. Khalid, yang terakhir, kalau dia masuk rakaat terakhir salat isya-nya imam. Dia ikut tasyahud dengan imam tak? Ikut tayyib. Rakaat kedua tasyahud tak? Tayyib. Rakaat ketiganya? Ya, berarti ada berapa? Tiga. Tiga kali tasyahud dia. Ya, tasyahud yang pertama karena kewajiban untuk mengikuti imam. Tasyahud yang kedua karena itu yang menjadi kewajiban ketika dia sudah sholat sendirian. Baik. Begitu insyaallah terkait dengan kaifiyah ketika seorang salat maghrib, ya, bermakmum kepada imam rawatib yang salat isya. Apa saja kriteria seorang dikatakan kaya atau miskin sesuai syariat? Insyaallah. Baik. Ya, seperti dalam hadis Abi Hurairah, laisal ghina an kasratil arad. Ya. walakin ghina ghina nafs. Baik, bukanlah kekayaan itu dari dinilai dari banyaknya harta benda. Baik, tetapi yang namanya kekayaan yang hakiki, kekayaan yang hakiki itu perasaan cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Itu kekayaan yang sesungguhnya. Ini kan timbangan syar'i ya. Mungkin yang tanya, enggak, maksudnya dari sisi penilaian harta kecukupannya. Kita merujuk pada apa yang dimaksud definisi fakir miskin. Miskin artinya seorang yang punya pekerjaan tapi yang didapatkan dari hasil kerjanya tidak mencukupi. Punya pekerjaan seperti dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir terkait dengan kapal-kapal itu. Dikatakan itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Ingat kisahnya itu. Yang di situ kan disebutkan kanatil masakin ya'maluna fil bahr. Kapal-kapal itu punya orang-orang miskin yang bekerja di laut. Artinya mereka punya pekerjaan. Tapi disifati di situ miskin. Artinya hasil yang didapatkan dari pekerjaannya tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Artinya kalau seorang dari hasil pekerjaannya secara hitungan keumuman manusia itu mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, dia masuk golongan orang yang cukup, yang kaya lah istilahnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam seperti itu. Kalau fakir itu lebih parah daripada miskin. Tapi kita lanjut membaca keterangan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an pada kesempatan yang lalu, sampai kita pada keutamaan para sahabat di dalam sikap berlomba mereka dalam kebaikan, dalam amalan salih, dalam meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya qala Sumayy fahaddathu ba'd ahli bi hadzal hadits. Rawi hadits Sumayy yang meriwayatkan dari Abu Salih Zakwan, dia mengatakan, kemudian aku sampaikan hadis ini kepada keluargaku, kepada sebagian keluargaku. Faqala, kata sebagian mereka, wahimta, kamu keliru. Innama qala, tusabbihu Allah salasan wa salasin wa tahmadullaha salasan wa salasin wa tukabbirullaha salasan wa salasin. Kamu keliru. Sesungguhnya yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Ini kata sebagian keluarganya. Jadi bukan disebutkan sekaligus, tetapi sendiri-sendiri. Subhanallah sampai 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini yang dipahami oleh sebagian keluarganya, yang dengan itu dia menyalahkan Sumayy dengan mengatakan wahimta, kamu keliru. Ai annahu yasrur tasbiha hatta yakmula thalathan wa thalathin thumma yasrur at-tahmida hatta yakmula thalathan wa thalathin thumma at-takbir kadhalik. Yani ya, yang dipahami oleh sebagian keluarganya, menyebutkan ya secara sar dan ini disebut langsung ya dirangkai begitu ya, membaca tasbihnya 33 kali ya, sempurna 33 kali, kemudian setelah itu baru membaca tahmid sampai sempurna 33 kali, kemudian membaca takbir seperti itu juga. Baik. Kemudian kata Sumai, faraja'tu ila Abi Shalih. Maka aku pun kembali ke Abu Shalih untuk murojaah sebetulnya yang betul bagaimana. Ai li atasabbata minhu, untuk aku tasabbut minta kejelasan ya, tabayyun kepada beliau. Faqala, maka kata Abu Shalih As-Samman, dia mengatakan Allahu Akbar wa Subhanallah walhamdulillah hatta yablugha min jami'ihinna 33. Yani engkau ucapkan Allahu Akbar dan Subhanallah dan Alhamdulillah, engkau ucapkan ini sampai semuanya 33 kali. Jadi rangkai Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah, Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah. Dan di sini menunjukkan ya, bolehnya untuk urutannya ya, tidak urut seperti pada lafaz yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah ini. Ya. Boleh, dan al-aula sebagaimana datangnya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, sampai 33 kali. Ai annahu ala haddin sawa. Yakni ya, semuanya ya, dengan kadar yang sama ataupun ya, yakni boleh sendiri-sendiri disebutkan Subhanallah Subhanallah Subhanallah sampai 33 kali ya. Boleh setelah juga dengan sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Shalih di sini, jadi dirangkai ya Allahu Akbar atau sesuai dengan susunannya Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar sampai nanti sempurna 33 kali. Boleh seperti itu. Kata Imam Sa'di rahimahullah, walakin hadza ahsanu min sardi kulli jumlatin wahdaha. Akan tapi yang seperti ini lebih baik ya, dibandingkan menyebutkan ya pada masing-masingnya ya, sekali artinya dibandingkan seorang menyelesaikan Subhanallah 33 kali ya, Alhamdulillah 33 kali ya, Allahu Akbar 33 kali. Kata Ali Imam Sa'di rahimahullah ya, yang seperti ini ahsan. Kenapa? Li amri sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ketika mengajari para fuqara muhajirin itu, beliau menyatakan tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna. Ini disebutkan kalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid. Disebutkan begitu. Ya. Dubura kulli shalah, di setiap akhir dari salat, yakni setelah selesai dari salatnya setelah salam ya, 33 marrah, 33 kali. Jadi sebut kalian Nabi, kalian tasbih, takbir, tahmid, kemudian diulang sampai 33 kali. Jadi kata Imam Sa'di rahimahullah, karena yang seperti ini ya, ini yang diperintahkan oleh Nabi sebagian dalam hadis ini. Wali annahu ya adbatu lil adadi, dan sisi yang lainnya, karena dengan seperti ini lebih akurat ya hitungannya. Kenapa demikian? Ya, terkadang kita kalau disebutkan sendiri-sendiri, ya, mungkin yang kita kan disyariatkan menghitung yakid, ya, menghitung dengan jemari, ya, dengan jemari. Ya, terkadang mungkin yang tasbih, karena kita tentang konsentrasi, ya, di awal kan konsentrasi, ya, itu tepat, ya, ulangnya betul. Ya, begitu tahmidnya, ini udah hitungan ke 20 atau 30 ya. Tapi kalau semuanya, ya, dirangkai semuanya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan bersama semuanya, ya. Artinya kalau betul-betul semua, kalau salah, tapi kemungkinannya, ya, kemungkinan lebih kecil kesalahannya dibandingkan sendiri-sendiri. Ya. Ini anu, perhitungan para ulama, ya. Ya. Ini lebih akurat. Alasan yang lainnya yang menunjukkan lebih bagusnya dengan dirangkai sekaligus kemudian nanti diulang 33 kali, ya. Wali anna tikrar at-tasbihi wat tahmidi wat takbir 'ala al-qalbi marratan ba'da marrah, ya, ablagu min sardi kulli jumlatin wahdaha. Dan karena pengulangan tasbih, tahmid, dan takbir, ya, ketika dirangkai, ya, marrah ba'da marrah, yani setelah ini, kemudian yang ini, ya, ini lebih, ya, mengena ke hati dibandingkan disebutkan masing-masingnya sekaligus. Ya. Contoh misalnya, ya, kalau kita dirangkai sekaligus, ya, terkadang ucapannya ya mungkin sekenanya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada terkadang ikhlas sebagian zikir nih, subhanallah di awal, ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beda ketika disebutkan dengan yang berbeda, yang di situ kita tertuntut kan untuk memahami masing-masing zikir ini dengan maknanya yang berbeda, kan seperti itu. Ya, oleh karena itu termasuk di antara yang disebutkan oleh para ulama sebab kekhusyuan di dalam salat ataupun yang semisalnya dalam zikir ini ketika ditanwir. Ya, sebagai contoh misalnya dalam doa istiftah itu kan ada beberapa doa. Ya. Boleh dengan menggunakan doa Allahumma ba'id baini. Ya, terkadang, ya, baca yang lainnya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka. Apa diantara manfaatnya? Untuk hadirnya hati, ya. Karena kalau seorang biasanya pakai itu-itu saja, mungkin lisannya membaca tetapi hatinya entah di mana. Nah, demikian juga dengan ini. Ketika seorang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini tertuntut untuk hatinya mengikuti. Ini alasan yang ketiga. Kemudian wa in quddima wa ukhira fala ba'sa. Jika salah satunya didahulukan atau yang lainnya diakhirkan dari tiga lafaz ini, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, ya, pada kitab beliau Al-Ifham Syarah Umdatil Ahkam, ya, beliau setelah, ya, membawakan hadis ini pada kitabnya, beliau menyatakan hadza, ya, pada halaman 292 kata beliau, hadza fadlun kabir, ini merupakan keutamaan yang besar. Karena ternyata Ya, zikir ini bisa untuk mengimbangi ya, amalan yang ditempuh dari amalan-amalan harta. Karena kan konteks hadisnya ketika para sahabat dari kalangan muhajir ini mengeluhkan ketidakmampuan mereka untuk bisa bersaing dengan orang-orang yang kaya yang mampu beramal dengan kaya kekayaannya. Oleh karena itu dibimbing oleh Nabi zikir ini ya, yang bisa mengejar ketertinggalan mereka dari orang-orang kaya. Menunjukkan ini keutamaan yang besar. Kata beliau, yustahabbu lil mu'mini wal mu'minah ba'da kulli salatin an yakula subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 marrah ya'qiduha. Disunnahkan bagi mukmin lelaki dan wanita setelah dia salat, ini salat wajib yang 5 waktu, untuk dia mengucapkan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali ya'qiduha. Ya'qiduha artinya menghitung dengan jemari ya. Dengan jemari. Jemari kita ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5. Ini dengan hitung ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang kedua begitu seterusnya. Bukan dengan apa namanya? Ruas-ruasnya ya, tapi dengan jemari. Ya. Baik. Syekh Badr ya, Al-Ansir, beliau ketika menerangkan tentang masalah ini, beliau bertanya kepada gurunya Syekh Saleh Luhaidan tentang bagaimana menghitung dengan jari. Ya, diajari begitu. Dan kata Syekh Saleh Luhaidan, ini yang kami dapatkan dari guru kami ya, Syekh Bin Baz. Ini menghitungnya begini ya. Kemudian setelah tertutup semua dibuka. Mudah insya Allah ya. Kan setelah tutup kemudian buka lagi semua ada berapa? 10 ya. Tinggal 3 kali sudah 30. Tinggal ditambah 3 lagi sudah selesai ya. Itu tidak butuh apa namanya biji-bijian tasbih. Dan itu bukan dari Islam ya, bukan dari Islam. Pendeta Hindu ya punya, pendeta Nasrani juga punya, malah gede-gede mereka ya. Ayo. Kemudian kata beliau, wa in afradaha qala subhanallah 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 33 fala ba's. Kalau disendirikan masing-masingnya ya, dia mengucapkan subhanallah sampai 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tidak mengapa ya, boleh. Lakin akan tapi jam'uha aisaru ya, aisaru alaihi wa adbatu. Akan tapi ya, dengan digabungkan ini subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, ini lebih mudah ya, bagi yang berzikir ini wa adbatu, dan lebih akurat hitungannya. Baik, ini ya, keterangan beliau semakna dari apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Ada demikian juga yang disebutkan ya, oleh Ibnu Daqiq Al-Id dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Baik. Kemudian selanjutnya, tanbihun, catatan di sini, yustahabbu disunnahkan idza faradha minas shalah, apabila seorang selesai dari salatnya, an yastaghfirallaha 3 untuk dia beristighfar 3 kali. Thumma yaqulu, kemudian setelahnya dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahul din walau karihal kafirun. Nah, sebelum ini pada hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Thauban. Thauban ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara 3 wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Kata Thauban, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau mendapatkan ini bukan sekali dua kali, tetapi ini yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi, jika beliau selesai dari salatnya. Insiraf yang selesai dari salatnya, istighfar 3, beliau istighfar 3 kali, dan ya selanjutnya mengatakan ini dalam zikir setelahnya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini yang mubasyarah, yang langsung yang diucapkan seorang setelah salamnya. Baik. Terlepas dalam hal ini, dalam kita memahami hadis Ibnu Abbas yang disebutkan pada awal kitab ini, di mana ya beliau menyatakan ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Kami tidak mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selesai dari salatnya kecuali dengan takbir. Di mana sebagian ulama memahami sesuai dengan zahirnya, yakni selesai salam Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun sebagian ulama mengatakan takbir di sini ini sebagai penyebutan untuk istilah zikir, karena di antara zikir-zikir yang diucapkan adalah takbir. Ya, sebagaimana salat terkadang diistilahkan dengan ruku, diistilahkan dengan sujud. Ya. Adapun yang diucapkan awal kali berdasarkan hadis Thauban ini, demikian juga nanti hadis Aisyah, ya, bahwa selesai dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar. Sehingga ya menurut sebagian ulama ya langsung istighfar setelah dari salam. Ini terlepas dari khilaf yang ada terkait dengan masalah ini. Ya, sehingga itu mungkin mendapati sebagian kalangan salafiyin, ya, selesai salam Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang sebagian langsung istighfar. Dan di sini pada hadis ini, ya, beliau istighfar 3 kali kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dalam riwayat tersebut Al-Walid, ya, salah seorang guru Al-Imam Al-Bukhari berkata, bertanya, fakultu lil Auza'i, aku bertanya kepada Al-Auza'i, ya, imam dari negeri Syam, kaifal istighfar, bagaimana caranya istighfar. Ya, lihat di sini bagaimana perhatian mereka, ya, sampai hal yang mungkin istighfar mafhum ditanyakan oleh beliau ini, bagaimana istighfarnya? Qala, kata Al-Imam Al-Auza'i, taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Engkau ucapkan astaghfirullah astaghfirullah. Sebagian kita kan tuh ada yang ditambahi astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim, ya seperti ini. Nah, ini Al-Imam Al-Auza'i ketika ditanya bagaimana istighfarnya, beliau jawab astagfirullah astagfirullah. Baik. Nah, pada hadis Aisyah yang juga diriwayatkan Al-Imam Muslim, beliau menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pada riwayat Aisyah ini, beliau menyatakan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salam dari salatnya, beliau tidaklah duduk, yakni pada posisinya ketika beliau duduk tasyahud tersebut, ya, kecuali ya sekadar sampai yakni pada ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam barakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, kemudian setelah itu beliau ya berpaling ke arah ya makmum, ya, baik menghadap langsung ataupun ke kanan ataupun ke kiri. Ya, ini variasi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau menghadap ke arah makmum, terkadang ke sebelah kanan, terkadang sebelah kiri. Hanya yang jelas berdasarkan riwayat Aisyah ini, tidaklah beliau ya duduk setelah salamnya ya sebelum menghadap ke makmum kecuali sekadar waktu untuk seorang bisa istighfar kemudian sampai pada Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelahnya membaca zikir yang lain dan yang mubasyarah yang langsung dibaca setelah seorang selesai dari salatnya ini istighfar kemudian Allahumma antas salam. Kemudian setelahnya ya bisa dengan yang lainnya sebagaimana yang disebutkan di sini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Kemudian setelah itu summa yaqul, kemudian mengucapkan subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 33 marrah, mengucapkan subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Kemudian wa ba'da al-maghribi wal fajri yustahabu an yukarrira la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Disunnahkan untuk mengulang zikir ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai 10 kali. Ini khusus untuk setelah salat maghrib dan salat subuh. Kemudian wa yajharu bil jami' dan disunnahkan untuk menjaharkan seluruhnya, seluruh dari bacaan zikir tadi. Kemudian termasuk di antara yang disyariatkan ya dari zikir-zikir tersebut yang tidak disebutkan di sini adalah disunnahkannya untuk membaca muawwidzat, yakni 3 surat akhir ya, qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Uqbah ibn Amir disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, kata Uqbah amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al-mu'awwidzati dubura kulli salatin. Rasulullah menyuruhku untuk aku membaca al-mu'awwidzat, yakni surat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, di setiap akhir dari salatku, yakni setelah salat wajib. Ini al-mu'awwidzat. Syekh Ibn Baz rahimahullah pada Tuhfatul Akhyar, ya, ini kitab atau kutaib yang beliau yakni susun terkait dengan zikir-zikir yang disyariatkan, Tuhfatul Akhyar namanya. Beliau menyebutkan untuk salat maghrib dan salat subuh ini diulang 3 kali ya untuk muawwidzat. Kemudian juga disyariatkan untuk membaca ayat kursi setelah salat. Ini berdasarkan hadis Abi Usamah. Hadis Abi Usamah diriwayatkan Imam Muslim Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi. Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin. Di setiap selesai dari salatnya. Lam yahul hala yahulu, yani menghalangi. Lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannati illa al-maut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai ya, dari salatnya, maka tidak ada yang menghalangi antara dia, orang yang membaca ini, dengan masuknya ke dalam jannah kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Baik. Ini beberapa zikir yang disyariatkan serta sebagian dari keutamaan dari zikir-zikir tersebut. Yang jelas yang harus kita yakini bahwa tidak ada satupun yang dibimbingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecuali padanya mengandung keutamaan, terlepas dari kita mengetahuinya ataupun tidak. Ya. Jika seorang mengetahuinya, ini akan menambah semangat tidak beramal tersebut. Jika seorang tidak mengetahui tentang keutamaan dari sesuatu, ya, maka ketidaktahuan dia tentang hikmah dari suatu perintah ini semakin menambah sikap tunduk dia terhadap syariat. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.